Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna astaqa hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yakni hadis yang ke-40. Qala An-Nawawi rahimahullah an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dua pundakku. Faqal, seraya beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah dirimu di dunia ini seolah-olah orang yang asing. Aw'abiru sabilin, atau orang yang lewat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, dan adalah Ibnu Umar, beliau mengatakan, idza amsayta fala tanfadhiru shabah, jika engkau berada di sore hari maka jangan engkau menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tanfadhiru masa, dan jika engkau berada di pagi hari maka jangan engkau menunggu sore. Wa khudh min sihhatik lima rutik, ambillah masa sehatmu untuk masa sakitmu. Wa min hayatik lima rutik, dan ambillah masa hidupmu untuk masa matimu. Rawahul Bukhari. Hadis ini tentunya dilihat dari sisi artinya saja sudah mengandung makna yang sangat dalam. Belum dijelaskan, itu sudah sangat jelas kandungan-kandungannya. Nasihat yang sangat mendalam. Tentu makna yang dikandung di dalamnya akan sangat-sangat luas dan sangat berbobot, menjadi nasihat bagi kita semua. Jadi kita baca penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qauluhu akhadha bi mankibayya. Sabda beliau, baik, ucapan daripada Ibnu Umar terkait dalam hadis tadi ya. Akhadha bi mankibayya, bahwasanya beliau memegang dua pundak. Ai amsaka bi kifat bi kifataya minal aman, yaitu memegang dua pundakku dari arah depan. Ini dipegang begini. Ibnu Umar berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meletakkan pundak beliau di pundaknya, meletakkan telapak tangan beliau di pundak Ibnu Umar. Berarti sudah sangat dekat sekali, berhadapan muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika min ajli an yastahdir ma yaquluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. hal tersebut tujuannya agar istihdor, yakni betul-betul hadir pikirannya, hatinya siap menerima apa yang hendak disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan akan kasih sayang beliau terhadap umat, kecintaan beliau terhadap umat, juga menunjukkan keakraban beliau terhadap umat. Tidak ada jarak sama sekali dengan umat beliau. Dalam keadaan umat begitu sangat menghormati beliau, menyayangi, mencintai beliau, mengagungkan beliau, dan beliau memiliki wibawa yang sangat tinggi di hadapan para sahabat. Akan tetapi begitu sangat dekatnya beliau dengan umat, dengan para sahabat. Terlebih Ibnu Umar kita ketahui adalah sosok seorang anak pada waktu itu, belum besar, masih anak-anak. Abdullah Ibnu Umar dipegang pundaknya, kemudian beliau menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau sekedar orang yang lewat saja. Fal gharib lam yattakhidha sakanan wa qararan. Orang asing tentunya tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal dan tempat menetap, karena dia orang asing di sini. Tidak ada keinginan untuk kemudian tetap tinggal selamanya. Dia ingin pulang kembali ke kampung halamannya, karena ini adalah daerah asing bagi dia. Demikian pula kaum muslimin. Ya. Kita ini anak keturunan Adam alaihi salam. Orang tua kita dulu di surga tempatnya. Mereka menjalani kehidupan di dunia. Menjalani kehidupan di dunia hanya satu hari saja. Satu hari yang hitungannya 1000 tahun. Karena satu harinya di Allah itu 1000 tahun. Adam alaihi salam bersama dengan istri beliau Hawa, yang memang dicipta dari tulang rusuk beliau, menjalani hukuman Allah subhanahu wa ta'ala selama satu hari di dunia, sampai kemudian mereka meninggal dunia dan kembali ke tempat asalnya, kembali ke surga. Demikian pula anak turun daripada Adam, mereka berada di dunia ini sebagai sijen, sebagai penjara, hukuman. Ad-dunya sijenul mu'min, kata Rasul. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman, mereka menjalani kehidupan di dunia ini dengan aturan-aturan dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang diizinkan, ada yang tidak. Ada yang halal, ada yang haram. Tidak setiap kenikmatan kemudian boleh dilampiaskan. Seperti keadaan seseorang yang di penjara, ada aturan-aturan ketat padanya. Demikianlah orang-orang yang beriman. Walaupun dia mendapatkan kehidupan yang mewah, nikmat hidup dalam keadaan berkecukupan, tetapi dia masih terbelenggu dengan ikatan-ikatan, rambu-rambu aturan dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang kafir, ya, dunia ini adalah surga, jannatul kafir. Walaupun mereka dalam keadaan miskin sekalipun, mereka berbuat semaunya, apa saja dilampiaskan oleh mereka. Dan maksimal kenikmatan yang mereka dapatkan adalah kenikmatan-kenikmatan di dunia ini saja, setelah matinya mereka, maka mereka akan mendapatkan neraka. Na'udzubillah. Sedangkan seorang mukmin, sesengsara-sengsaranya dia di dalam kehidupan dunia ini, maka itu hanya sebentar. Di saat dia istiqomah dan berpulang ke kampung halaman, dia akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, kesuksesan dan keberuntungan yang abadi. Maka sepantasnya seorang mukmin menjadikan dunia ini bukan tempat menetap, tetapi sekedar sesuatu yang membantu dirinya untuk bisa lebih baik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadikan dirimu di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing. Jangan kemudian hatimu begitu sangat tenteram, tenang di dalamnya. Dan jangan engkau kemudian membangun duniamu dengan menghabiskan bekal akhiratmu. Bukan tidak boleh membangun, ya, boleh. Bahkan kalau itu sesuatu yang akan membawa kepada maslahat akhirat, bagus dan dihasil. Tetapi jangan kemudian membangun dunia dengan mengorbankan akhirat, ini yang tidak boleh. Maka hakikat daripada zuhud adalah apa zuhud itu? Kemarin atau pada pertemuan yang telah lewat sudah ada pembahasannya tentang zuhud dan warok. Masih ingat teman-teman? Apa itu zuhud? Tarku ma la yanfa fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di negeri akhirat. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di negeri akhirat. Bukan meninggalkan dunia, ya. Bukan zuhud itu maknanya meninggalkan dunia. Tidak mau bekerja, pakai pakaian yang lusuh seperti jember. Tidak mau makan daging, tidak mau minum susu. Bukan zuhud ini. Makan daging, minum susu, kemudian setelah itu giat beribadah, bagus. Tidak mau makan daging, tidak mau minum susu, tidak mau minum madu, sholatnya juga malas-malasan, tidak kuat berdiri. Jadi yang ditinggalkan adalah segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu yang disebut zuhud. Wa abirus sabil, dan sekedar orang yang lewat saja. Lam yastaqir fiha abadan, bal huwa mashin. Abirus sabil, hanya sekedar lewat, jadi dia tidak menetap sama sekali. Bal huwa mashin, terus berjalan. Dan itu tentunya keadaan yang lebih tinggi daripada sekedar merasa sebagai seorang yang asing. Karenanya saya menyatakan wa abirus sabil akmal zuhdan minal gharib. Dan orang yang lewat, sekedar lewat, itu lebih sempurna zuhudnya dibandingkan orang yang merasa dirinya asing. Karena abirus sabil laisa bijalis. Wal gharib yajlis lakinnahu gharib. Karena orang yang lewat dia tidak duduk, duduk saja enggak. Sedangkan gharib dia duduk, hanya saja dia sebagai orang yang asing. Di situ merasa asing. Dalam kehidupan dunia ini merasa dirinya terasing. Terlebih seseorang yang hidup di tengah-tengah kerusakan manusia. Dia berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benar dia akan merasakan dirinya sebagai seorang yang gharib. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan dengan berita gembira bagi orang-orang yang gharib ini. Rasul menyatakan badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama badal. Islam itu pertama kali muncul dalam keadaan asing dan akan kembali terasing sebagaimana munculnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing ini? Orang-orang yang melakukan amalan-amalan nyeleneh, yang aneh-aneh sehingga terasing dan dianggap asing oleh manusia? Bukan. Alladzina yaslukuna idza fahanna fasadan nas, yakni orang-orang yang mereka tetap baik di saat rusaknya manusia. Walladzina yusiduna ma afsadan nas min ba'di min sunnati, dan orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia setelahku dari sunnah-sunnah. Apa yang telah ditinggalkan oleh manusia telah digantikan dengan amalan-amalan yang baru. Hanya saja amalan-amalan baru tersebut telah turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi dan sudah menjadi tradisi. Sehingga di saat dimunculkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah itu menjadi perkara yang baru dalam agama. Dia perbaiki, dia mulai dari dirinya, dari keluarganya, dari orang dekatnya, ya, sedikit demi sedikit. Orang memandang suatu hal yang aneh, hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka menjalankan satu tradisi setiap ada kematian, apa biasanya? Yasinan, tahlilan, gitu. Turun-temurun itu sudah, tradisi sudah. Nah ini kok tiba-tiba tidak mau dia menjalankan ini. Aneh. Orang tuanya meninggal dunia, tidak ada rame-rame di rumahnya, tidak dibacakan Al-Quran, tidak dibacakan Yasin. Kasihan orang tuanya. Kan begitu. Orang-orang aneh memandang. Orang tua yang sudah membesarkan kamu, memberikan pendidikan, membiayai kamu, merawat kamu dari sejak kecil, sekarang orang tua meninggal, ya, tidak ada baktinya sama sekali kamu sama orang tua. Sekedar mengundang orang untuk bacakan Yasin aja kamu nggak sanggup. Satu hal yang aneh. Demikianlah di saat kemudian sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan dan digantikan dengan sesuatu yang lain, kemudian turun-temurun menjadi satu tradisi. Di saat tradisi tersebut kemudian diingkari, justru sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap sebagai perkara yang baru dalam agama. Atau tidak usah diingkari, ditinggalkan begitu saja, tidak dijalankan, itu sudah menjadi perkara yang besar. Wallahu musta'an. Demikian gharib, ya, di saat seseorang menjalankan Islam. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian gamis kesukaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun juga awal-awalnya suatu hal yang gharib, yang asing. Kemudian cingkrang, orang Indonesia nyebutnya cingkrang. Banjiran. Pakai sirwal di atas mata kaki. Memelihara jenggot, ya, dicibir. Padahal itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada khilaf sama sekali. Tidak ada khilaf. Ya. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada khilaf sama sekali. Kalau masalah cingkrang, itu khilafnya di kalangan para ulama dari sisi sombong atau tidak sombong, itu saja. Tetapi bahwasanya itu adalah sunnah Rasul, maka tidak ada khilaf bahwa itu adalah sesuatu yang diperintahkan dan disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kaum lelaki, tidak ada khilaf. Tetapi hal tersebut justru menjadi sesuatu yang asing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan, fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Dan Quba ini disebutkan dalam hadis Rasul pula syajaratul jannah, pohon di surga. Yasir al-Faris mi'atu am fala syaqqa zillaha automata. Seorang penunggang kuda dengan kuda yang bagus dipacu selama 100 tahun. 100 tahun tanpa berhenti. Itu tidak bisa keluar dari naungannya. Naungan dari pohon tersebut. Lantas seperti apa besarnya pohon tadi? Ini pohon Quba. Dan itu menjadi hak orang-orang yang terasing nanti di dunia. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syajarah yang bernama Quba. Kun fid dunya ka'annaka ghori aw 'abiru sabil. Wa hadha ya'ni zuhud fid dunya. Jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau sekedar orang yang lewat. Dan ini maknanya adalah zuhud di dunia. Wa 'adamu rukun ilaiha, dan bukan kemudian tentram di dalamnya. Li'annahu mahma qala bikal umur fa inna ma'alaka ila mufaraqatiha. Karena betapapun panjangnya usia kamu, maka sesungguhnya tempat kembalimu, kesudahanmu adalah berpisah dengannya. Berpisah dengan dunia. Walaupun panjang usia kita, katakanlah sampai menembus angka 100, tetap juga akan mati. Tumahya laisat bidari sofa wasurur daiman. Kemudian dunia ini bukan negeri yang senantiasa jernih, negeri yang penuh dengan ketentraman, kesenangan, kegembiraan, keceriaan selalu. Tidak. Siapapun dia yang namanya manusia pasti mengalami yang namanya kesenangan dan kesedihan. Mengalami kesehatan dan rasa sakit. Itu dunia. Tidak dalam keadaan senantiasa bergembira tanpa ada rasa sedih. Sehat tanpa pernah rasa sakit, mengalami rasa sakit. Ba shofuha mahfufun bi kadroin. Bahkan kejernihannya tersebut terliputi dengan dua kekeruhan. Wa sururuha mahfufun bi huznain. Dan keceriaannya terliputi dua kesedihan. Kama qala syair, sebagaimana diucapkan oleh seorang penyair. Walatiba lil 'aysi ma damat munghasatan munghasatan ladzatuhu bittikaril mauti wal haram. Tidak ada kenikmatan dalam kehidupan ini selama kenikmatannya tersebut, selama kelezatannya tersebut masih menyisakan kesengsaraan, menyisakan kesedihan, munghosoh, ini keletihan. Bidikaril mauti wal haram, dengan mengingat kematian dan ketuaan. Orang yang hidup di dunia walaupun dia telah mencapai sepuncak-puncaknya kesuksesan hidup dunia, segala sesuatu dia telah dapatkan dari kenikmatan dunia ini, maka tetap kematian menanti dia. Kalaupun dia tidak mati-mati, maka semakin panjang usia semakin mendekati ketuaan. Dan di saat telah usia tua menjadi pikun, dan di saat pikun maka kematian lebih utama bagi dia. Orang yang pikun, harta tidak lagi bermanfaat, karena pikun ini sampai sekarang belum ada obatnya. Walaupun sudah menjadi miliarder, uang triliunan di tangannya, ya, tetapi dia tidak akan sanggup untuk mengembalikan masa mudanya. Siapapun tidak akan mau untuk ditukar usianya untuk dia. Seandainya ada yang mau pun tidak bisa. Sehingga menjadi hal yang sia-sia. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an tentang kehidupan dunia. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kama tali ghaitin a'jabal kuffara nabatu thumma yahidu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun shadidu wa maghfiratun min Allah wa ridwan fama hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, bermain-main, walahun, dan perkara yang sia-sia, wazinah, dan kesenangan-kesenangan. Watakafurun bainakum, dan berbangga antara satu dengan yang lain. Watakafurun fil amwal wal aulad, dan banyak-banyakan harta, banyak-banyakan keturunan. Itu kehidupan dunia. Kama tali ghaitin a'jabal kuffara nabatu. Seperti perumpamaannya air hujan, yang kemudian air hujan itu menumbuhkan tanaman-tanaman, sehingga para petani merasa kagum dengan tumbuhnya tanam-tanaman tadi, hijau luar biasa, menunjukkan pandangan, menyenangkan. Akan tetapi ternyata tidak lama usianya. Summa yahidu. Kemudian setelah itu menjadi layu. Summa yakun musfirra. Fayakunu musfarra. Kemudian menjadi kuning. Kemudian setelah itu kering, hancur ditiup angin. Itu kehidupan dunia. Di saat seseorang dia berusaha sekuat tenaga untuk meraih daripada kesuksesan dunia, setelah dia dapatkan segala sesuatu, ibarat dunia yang telah menjadi hijau di matanya, ternyata kematian menghampirinya. Ternyata dia sadar apa yang dia usahakan sia-sia. Ternyata bekal dia untuk mati itu hanyalah 3 helai kain kafan yang harganya tidak lebih dari 100 ribu. Itu yang menjadi bekal dia. Dunia tersebut ternyata bukan untuk dia. Dia mengumpulkan untuk orang lain, diwarisi oleh orang lain. Itulah gambaran dunia. Fayakun kutoma, sehingga hancur tertiup angin. Meninggal dunia, yang tersisa adalah pertanggungjawabannya. Dia belum sempat menikmati dunia, dia cari untuk orang lain, tetapi pertanggungjawabannya pada dia. Dari mana kamu mendapatkannya, untuk apa kamu alokasikan, kemana, dan seterusnya. Dalam keadaan kenikmatannya diraih oleh anak turunnya. Itulah dunia. Maka kenikmatan dunia mahfufun bikidrain, terliputi dengan 2 kekeruhan tadi, imma kematian wa imma haram, kepikunan. Ada ya, masih terhitung kerabat dari kalangan Al-Ibrus. Itu luar biasa, kaya raya luar biasa. Tetapi sekarang pikun, dia tidak kenal berapa jumlah hartanya. Bahkan apa saja yang baru saja dia makan sudah lupa. Orang baru saja bayar hutang kepada dia, masih dia tagih lagi. Iya betul. Dan dia juga begitu, baru saja membayar kepada orang lain, dia masih mau bayar lagi, karena sudah lupa sama sekali terhadap apa yang menjadi miliknya. Baru saja selesai makan, tidak sampai hitungan jam, sudah minta makan lagi. marah-marah kenapa saya tidak dikasih makan. Musibah, haram. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah minta perlindungan dari al-harami wasu'il kibar dan jeleknya usia tua. Idzan kaifa tarkan ilaiha, jika demikian keadaannya maka bagaimana kamu bisa rukun, ya, bisa tenteram, tenang hidup di atasnya. Kun fiha ka'annaka gharib, maka jadilah kamu di dalam kehidupan dunia ini seolah-olah orang yang asing. La ta'rifu ahadan wa la ya'rifuka ahadun, kamu tidak kenal seseorang dan orang lain pun tidak mengenalmu. Awa'abir sabil ai mashin la tamil iqamah, yakni sekedar lewat, tidak meniatkan untuk tinggal di dalamnya. Tentunya maknanya tidak seleterlek apa yang disebutkan oleh Syekh, kemudian tidak mau kenalan sama orang lain. La ta'rif ahadan, aku tidak mau kenalan sama yang lain, sudah pengen menjadi gharib. Bukan itu maknanya. Jadi keadaan di mana orang yang gharib itu tidak dikenal nih. Keadaannya seperti itu, tapi bukan berarti mencoba untuk tidak mau mengenal orang lain. Dalam artian jangan kemudian merasa tenteram dalam kehidupan dunia. Itu yang diinginkan. Dan sekali lagi bahwasanya zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Bukan berarti sama sekali tidak mempergunakan dunianya. Dunia di tangan dia dijadikan lahan untuk menggapai akhiratnya. Apa saja yang ada pada dirinya dari dunia menjadi lahan untuk dia meraih negeri keabadian. Ini yang dimaksudkan dengan zuhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling zuhud, tetapi beliau dalam berpenampilan baik penampilannya. Karena Rasul mengetahui innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam pakaian yang pantas, pakaian yang bagus. Punya pakaian-pakaian tertentu. Terkhusus di saat sholat ke masjid. Kudu zina tak pemindahku di masjid karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pakailah zina kalian, pakaian-pakaian baik kalian di saat kalian memasuki masjid untuk sholat. Tiga. Wakan Ibn Umar radhiyallahu taala anhumah yaqul. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyatakan idza amsayta fala tantadhiris subah, jika engkau berada di sore hari maka jangan kamu tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril nasa, jika engkau di pagi hari maka jangan engkau tunggu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik, ambil masa sehatmu untuk sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan ambil masa hidupmu untuk kematianmu. Rawahul Bukhari. Hadihi kalimat min Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini adalah kalimat dari Ibn Umar. Jadi bukan hadis ya, bukan sabda Nabi, tetapi ucapan daripada Ibn Umar. Apa yang dipahami oleh Ibn Umar daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah dirimu di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang lewat. Itu berarti kalau berada di sore hari jangan menunggu pagi. Berada di pagi hari jangan menunggu sore. Persiapkan untuk amalan apa saja yang bisa dikerjakan. Di saat kau sehat maka polkan dalam berbuat baik, berbuat kebaikan, berbuat amal soleh. Jagani di saat kemudian nanti sakit. Karena orang yang sakit tentu terbatas sekali aktivitasnya. Banyak amalan-amalan yang tentunya dia tidak bisa jalankan di saat masa-masa sakitnya. Maka mumpung masih sehat, gunakan sebaik-baiknya. Di saat ada banyak waktu luang, maka jangan buang sia-sia. Manfaatkan semaslahat mungkin, sebaik-baiknya. Dan selama masih ada kehidupan, maka gunakan untuk meraih kebaikan-kebaikan, amalan-amalan. Yang pertama, khudh min sihatik limaradik. Ambil dari sehatmu itu untuk masa-masa sakitmu. Bisa kamu sudah sakit, tentu amalan-amalanmu akan berkurang banyak. Tetapi jangan kemudian menunggu nanti sembuh. Ya. Dalam artian, jangan tunda amalan tersebut. Pergunakan masa sehatmu itu walaupun kamu dalam keadaan sakit. Pergunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Dan pergunakan masa hidupmu ini loh, walaupun kamu sakit, pergunakan masa hidupmu untuk mempersiapkan kematian. Artinya bahwasannya seorang muslim mukmin, keadaan bagaimanapun tetap baik bagi dia selama dia masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia. Dalam keadaan sehat, baik bagi dia, dia bersyukur dengan menjalankan berbagai macam aktivitas ketaatan. Di saat sakit dia bersabar dan menjalankan apa yang dia bisa dan apa yang dia mampu dari kebaikan. Idza amsayta fala tantadhir as-subah. Wal makna i'mal al-amal qabla an tusbiha. Jika kau berada di sore hari, maka jangan kau tunggu pagi. Dan maknanya adalah beramalan kau dengan amalan-amalan sebelum sampai di subuh hari. Wala taqul ghadan af'al. Jangan kau katakan besoklah aku lakukan. Jangan ditunda. Apa yang bisa kamu lakukan amalan pada hari ini, kamu kerjakan. Li'anna muntadhira as-sabah idza amsa yu'akhirul amal ila as-sabah. Karena orang yang menunggu waktu subuh, di saat dia berada di sore hari, dia akan mengakhirkan amalan tersebut sampai besok pagi. Alah, ini masih sore, masih banyak waktu, dia akhirkan nanti saja, sekarang nyampe saja. Wahata kola, ini keliru. Fala tu akhir amalan yaum lihat. Jangan engkau akhirkan amalan hari ini untuk ditunda besok. Besok sudah ada aktivitas tersendiri, ada kegiatan tersendiri, ada amalan-amalan tersendiri. Jika bisa dikerjakan hari ini, maka selesaikan hari ini. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka jangan engkau menunggu sore. Ai i'mal wa tujahhiz. Yani engkau kerjakan dan engkau selesaikan amalan-amalan hari tersebut. Wa hadza ahadul ma'nayin fil athar. Dan ini salah satu makna daripada ucapan Ibnu Umar tersebut. Awal makna atau maknanya, ini makna yang kedua. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Jika engkau berada di sore hari, jangan engkau tunggu pagi. La'annaka qad tamutu qabla an tusbiha. Karena bisa jadi kamu mati sebelum kamu sampai di subuh hari. Wa idza amsayta fala tantadhiril masa. Jika engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu sampai ini keliru mestinya. Fala tantadhir as-sabah. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Jika engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu sampai pagi. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau berada di pagi hari, maka jangan tunggu sore. La'annaka qad tamutu qabla an tumsi. Karena bisa jadi engkau mati sebelum di sore hari, sebelum sampai di sore hari. Wa hadza fi 'ahdina katsirun jiddan. Dan ini seperti ini pada masa kita sangat banyak sekali. Artinya ada dua makna daripada akar atau ucapan Ibnu Umar tadi. Jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu sampai pagi. Jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Maknanya, kamu beramal dan beramal terus, jangan sampai menunggu dan menunda amalan yang bisa kamu kerjakan saat ini. Apa yang bisa dikerjakan saat ini, hari ini, jangan tunggu sampai besok pagi. Selesaikan. Apa yang bisa dikerjakan pagi hari, jangan tunggu sampai sore hari. Kerjakan dan kerjakan. Terus kerjakan. Badilu bil amal. Badilu bil amal. Terus menerus bersegera dalam beramal. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, jika engkau berada di sore hari, jangan ditunggu pagi. Dalam artian karena kamu belum tentu sampai pagi hidupmu. Ya. Usia kamu belum tentu sampai pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, jangan menunggu sampai sore. Karena siapa yang menjamin kamu masih hidup di sore hari? Lianaka kotamu tukobla antumsi. Engkau bisa saja mati sebelum sampai di sore hari. Wahada fi'ana kathirun jiddan. Dan ini di masa kita saat ini sangat banyak sekali contoh-contohnya. Kematian yang mendadak. Ini banyak sekali. Tidak sekali dua kali kita mendengar orang bercerita atau bahkan kita sendiri menyaksikan. Ya. Si fulan meninggal dunia. Loh, padahal pagi tadi saya baru saja ngobrol sama dia. Benar. Paginya ketemu sama orang masih bisa ya bicara sana sini. Ternyata siang hari sudah dikabarkan meninggal dunia. Siang hari sempat nyalami kita atau bahkan bertegur sapa dengan kita, di sore hari sudah dikabarkan meninggal dunia. Banyak seperti ini. Orang pergi ke pasar, pulang dari pasar dikabarkan telah meninggal dunia. Orang mau pergi ke sawah, di tengah perjalanan meninggal dunia di bawah pohon. Banyak terjadi. Kematian-kematian yang mendadak. Siapa yang tahu berapa usia kita? Usia adalah suatu rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Undur ilal hawadith kaifa nasabtah tajidu rajul yakhruju min baitihi wa huwa yaquli ahlihi hayy uli al-ghida al-ghada tsumma la yataghadda. Perhatikan berbagai macam kejadian-kejadian. Bagaimana engkau menisbatkannya? Engkau dapati seseorang keluar dari rumahnya. Dia mengatakan kepada keluarganya, "Saya keluar sebentar ini. Hayyu li al-ghada. Siapkan untuk saya makan siang saya." Tumala ya tawadda. Kemudian ternyata dia tidak sempat untuk makan siang. Waktu hanya selisih hitungan menit saja. Yusabu bihadith wa yufariqud dunya. Tertimpa satu petaka, kecelakaan, kejadian yang dengan itu dia pun akhirnya meninggal dunia. Au yamutu fajaah, atau mati dengan tiba-tiba. Apa yang sering disebut dengan serangan jantung. Mati dengan tiba-tiba. Tidak didahului oleh sakit. Bahkan sering dinyatakan kena serangan jantung dalam keadaan tidak diketahui dia punya apa namanya, punya penyakit jantung ini, tapi terkena serangan jantung. Waqad syuhida man mata faja'ah, dan sungguh telah disaksikan orang-orang yang mati dengan mendadak. Dan ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Banyaknya orang yang mati mendadak. Wa fi hadza yaqulu ba'dhum. Dan terkait dengan hal seperti ini, sebagian orang mengatakan, dan ini bukan hadis ya, ucapan seseorang. Wallahu alam, juga tidak diketahui siapa pengucapnya. I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi kalau untuk urusan dunia, itu beramal dengan gigih, sekuat-kuatnya, karena akan hidup selama-lamanya. Persiapkan, karena kamu akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Ini kalau dari sini salah maknanya, ya kan? Kalau dari sini maknanya jelek. Dan itu yang diinginkan makna yang jelek ini oleh banyak orang yang menukil kalimat tersebut. Sedangkan saya di sini memaknainya tidak demikian. Beliau menyatakan wal makna, dan makna daripada ucapan ini, kalau ini ucapan bisa kita ambil ya sebagai faedah, maka maknanya adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh, ad-dunya la tuhimmuk alladhi la tudrikuhul yaum tudrikuhu qadah. Dunia jangan kamu jadikan sesuatu yang kamu penting-pentingkan ya. Dunia itu bukan perkara yang penting bagimu. La tuhimmuk alladhi la tudrikuhul yaum, apa yang tidak kamu dapatkan pada hari ini dari urusan duniamu, tudrikuhu qadah, kamu masih bisa untuk meraihnya besok. Karena kamu akan hidup terus. Untuk urusan dunia, usiamu itu panjang. Sekarang gagal, enggak apa-apa sudah. Urusan dunia gampang. Fa'mal ka'annaka bayyit. Fa'mal ka'annaka ta'isu abada. Kamu bekerja untuk urusan dunia ini seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi santai saja. Usia kamu masih panjang. Gagal pada hari ini, maka besok masih bisa untuk dikejar lagi, dicoba lagi. Itu kalau dunia. Dan begitu penting. Wal akhirah i'malaha ka'annaka tamutu ghadan. Adapun akhirat, maka beramallah untuknya seolah-olah kamu akan mati besok. Nah, seorang yang tahu bahwasanya besok akan mati, kira-kira bagaimana? Dia akan persiapkan untuk akhiratnya dengan semaksimal mampunya dia. Segala apa yang dia bisa, dia habiskan tenaganya untuk persiapan menghadapi kematian. Bimakna la tu'akhir al-amal. Ya, ini maknanya kamu jangan akhirkan, jangan kamu tunda-tunda beramal. Kalau kaitannya dengan masalah akhiratmu. Wa hadza yurwa haditsan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam walakinnahu laisa bihadits. Dan kalimat ini diriwayatkan sebagai satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang benar itu bukan hadis. Saya menyatakan demikian. Memang bukan hadis. Kalaupun kalimat ini tadi diambil, maka maknanya adalah seperti yang tadi disebutkan. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.